Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah bi ihsanin ila yamidun amma ba'du. Dalam pertemuan yang telah lewat, kita telah membahas tentang makna musyrik. Bahasanya musyrik jika disebutkan persendirian, terkadang disebutkan persendirian dan terkadang disebutkan dengan bergandengan dengan ahli kitab. Kemudian faqala al-mu'allif rahimallahu taala wa lafdzul musyrikina yuzkaru mufradan fi mithli qawlihi wa la tanqul musyrikati hatta yu'min. Wahal yatanawalu ahlal kitabi fihi kaulani masyurani lissalafi wal khalafi walladzina qalu bi annaha ta'ummu minhum man qala hiya muhkamatun ka ibni Umar wal jumhur alladzina yufihuna nikahal kitabiyati kama dzakarallahu fi ayatul ma'idati wa hiya muta'akhiratun an hadhihi wa minhum man yaqulu nusikha minha tahrimu kita nikahil kitabiyati wa minhum man yaqul bahwa maksusun lam yurad bil lafzi al-am waqad anzalallahu ta'ala ba'da sulhi hudaybiyati qawluhu wa la tumsiku fi isamil kawafiri. وهذا القول يقال إنما نهى عن التمسك بالعصمة من كان متزوجا كافرة ولم يكن حينئذ متزوجين إلى في مشكة وثانية فلا يدخل في ذلك الكتابيات. Sedangkan kata-kata musyrik itu disebutkan persendirian tanpa digandeng dengan ahli kitab atau yang lainnya dalam ayat Al-Baqarah 221 walatangkuhul musyrikati hatta yu'minna, dan janganlah kalian menikahi wanita-wanita musyrik sampai mereka menjadi orang yang benar-benar beriman. Maka apakah kata-kata musyrik dalam ayat ini yatanawal mencakup ahli kitab? Fihi kaulan, ada dua pendapat yang masyhur di salaf wal khalaf. Ini dimiliki oleh para ulama salaf dan khalaf. Maka saya mengatakan umum mencakup ahli kitab dan saya mengatakan tidak. Walladzina qalu, yang mengatakan kalau ayat ini bersifat umum mencakup ahli kitab, itu pun juga berbeda pendapat. Ada yang mengatakan, yang pertama mengatakan dia muhkamatun. Ayat ini muhkam, artinya tidak mansukh. Semacam Ibnu Umar. Dan jumhur yang membolehkan menikahi wanita-wanita ahli kitab sebagaimana yang Allah sebutkan dalam ayat di surat Al-Ma'idah. Wahya dan ayat di surat Al-Ma'idah itu turun belakangan dibandingkan Al-Baqarah, karena Al-Ma'idah itu turunnya di akhir-akhir hidup Nabi. Pemimpin dan antara ulama yang mengatakan bersifat umum mencakup ahli kitab, ada yang mengatakan bahwasanya ayat ini Al-Baqarah 221 itu nusikha, telah mansukh. Nusikha minha, telah dihapus minha dari ayat tersebut keharaman menikahi ahli kitab. Ini pendapat yang mengatakan bi annaha ta'ummu. Maka ulama yang mengatakan ayat Al-Baqarah 221 ini ta'umu mencakup musyrik dan ahli kitab, mereka terdiri dari dua pendapat. Yang pertama mengatakan mufta, yang kedua mengatakan mansukh. Mansukh khusus untuk nikah, larangan nikah dengan ahli kitab. Kemudian pendapat yang kedua yang mengatakan tidak, makna cakupan makna tidak bersifat umum. Wamin human yakul. Di antara ulama ada yang mengatakan balwa maksusun. Bahkan Al-Baqarah 221 itu adalah maksus, khusus. Lam yurad bilafzi, tidaklah dimaksudkan dengan lafaz al-am, maknanya yang umum. Namanya dimaksudkan adalah khusus musyrik yang bukan ahli kita. Waqad anzalallahu ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman setelah perjanjian Hudaybiyah, wala tumsiku fi isamil khawafir, janganlah kalian pertahankan ikatan pernikahan dengan orang kafir. Nah, ada yang berdalil dengan surat Mumtahanah ayat 10 ini untuk mengatakan tidak sahnya pernikahan dengan wanita ahli kita. Maka yang berpendapat menikahi wanita ahli kitab itu hukumnya haram, disamping yang berdalil dengan surat Al-Baqarah 221 juga berdalil dengan Mumtahanah ayat 10. Dan ini turun setelah perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah tahun 6 Hijriah. Kalau katakan janganlah kalian pertahankan pernikahan dengan Islam, jamak dari Isman, perlindungan atau penjagaan, itu maksudnya pernikahan. Maka ada yang berdalil dengan surat Mumtahanah ayat 10 untuk menyatakan haram menikah dengan wanita ahli kita, karena Allah perintahkan untuk tidak mempertahankan pernikahan dengan orang kafir, ya, dan termasuk orang kafir ahli kita. Allah suruh bubarkan pernikahan, jangan dipertahankan. Wahad al-Qawli yuqal, maka pendapat ini, pendapat yang berdalil dengan Al-Mumtahanah 10, yuqal dijawab. Bagaimana jawabannya? Inna manaha an tamassuki bil ismati man kana mutazawijan kafiratan. Sesungguhnya yang Allah larang dalam ayat ini Mumtahanah 10 adalah mempertahankan al-ismah, mempertahankan pernikahan man kana mutazawijan, seorang laki-laki yang menikahi dengan perempuan kafir. Walam yakunu hina izin mutazawijaini, atau walam yakunu hina izin mutazawijina illa bimusyikatin wasaniyatin. Dan di dalam mereka pada saat itu menikah kecuali dengan musyrikah wasaniyah, perempuan musyrikah wasaniyah, musyrik penyembah berhala. Falam yatakul fi dzalika al-kitabiyah, maka tidak termasuk dalam Mumtahanah, ya Mumtahanah ayat 10, al-kitabiyah wanita ahli kitab. Nah, Allah perintahkan dalam ayat ini untuk membubarkan pernikahan dengan wanita kafir. Sedangkan pada saat turun ayat ini, maka ayat ini ditujukan kepada orang-orang yang menikah dengan wanita musyrik penyembah berhala, maka ahli kitab, wanita ahli kitab tidak dimaksudkan dalam surat Mumtahanat ayat 10. Maka jawaban untuk yang berkaitan dengan surat Al-Mumtahanat yang ayat yang ke-10, jawabannya adalah yang dimaksud dengan al-kawafir adalah wanita musyrikah wasaniyah, bukan wanita ahli kitab. Maka ringkasnya tentang masalah ini, pendapat yang benar adalah pendapat jumhurul ulama yang mengatakan bahasanya menikah dengan wanita ahli kitab hukumnya adalah mubah bisyurut, mubah dengan beberapa syarat sebagaimana Allah sebutkan di surat Al-Maidah ayat yang 5, menikah dengan wanita afifat, ahli kitab yang afifat, yang menjaga kehormatan, dan dengan kita katakan bahasanya yang lebih baik tentu adalah menikahi wanita muslimah, mengingat ini berkaitan dengan masa depan anak-anak, ini berkaitan dengan tanggung jawab untuk ya. Untuk mendidik istri, nanti bagaimana kalau, dan kekhawatiran, dan jika kita buka pintu ini lebar-lebar tanpa kita ingatkan ada syarat-syarat tentang masalah ini, maka boleh jadi maksud syariat adalah supaya laki-laki muslim itu mendakwai wanita ahli kitab, malah realitanya malah terdakwai. Maka perlu tahfuz, perlu hati-hati menjelaskan tentang masalah ini, terutama jika bicara dengan orang awam. Maka hal ini menunjukkan bahasanya bolehnya menikahi wanita ahli kitab sebagaimana pendapat jumhur ulama, ini menunjukkan bahwasanya rasa cinta dengan orang kafir jika itu adalah mahabbah tabi'iyah itu tidak masalah dan itu tidak bertolak belakang dengan iman. Yang bertolak belakang dengan iman adalah rasa cinta kepada orang kafir dengan mahabbatan diniatan, rasa cinta karena keagamanya. Itu yang Allah maksudkan la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yawaduna man hadallaha wa rasulah. Yang Allah katakan bahasanya rasa cinta dengan orang kafir itu bertolak belakang dengan iman. Maka rasa cinta dengan orang kafir yang bertolak belakang dengan iman adalah rasa cinta mahabbah diniyah. Sedangkan rasa cinta kepada orang kafir karena itu mahabbah tabi'iyah, rasa cinta yang normal, alami, semacam cintanya seorang laki-laki dengan perempuan, dengan istrinya, rasa cinta seorang anak dengan orang tuanya yang kafir, dengan saudaranya yang kafir, maka itu tidak bertentangan dan tidak bertolak belakang dengan iman. Hal ini satu hal yang perlu diperhatikan karena sebagian orang membuat kesimpulan dari pendapat jumhur bahwasanya boleh menikahi wanita ahli kitab, ini kemudian dijadikan alasan, dijadikan dasar untuk mengatakan bahwasanya permusuhan antara Islam dengan Nasrani, antara Islam dengan orang kafir bukan karena permusuhan agama, bukan karena permusuhan agama. akan tapi permusuhan karena yang lain, karena mereka menjajah negeri kaum muslimin, masalah tanah, atau karena masalah mereka membolimi umat Islam, bukan karena agama. Buktinya orang ini mengatakan buktinya boleh boleh menikahi wanita ahli kita, demi berarti tidak mungkin ada nikah tanpa ada cinta. Maka ada orang yang berpendapat bahwasanya permusuhan antara kaum muslimin dengan orang kafir itu bukan karena motivasi agama, namun karena motivasi tambahan. Boleh jadi karena mereka zalim, boleh jadi karena mereka menjajah negeri kaum muslimin atau yang lainnya, dengan alasan bolehnya menikah dengan wanita ahli kita. Ini adalah sebuah hal yang tidak benar, karena tidak memahami adanya dua jenis rasa cinta. Tidak paham dengan adanya dua jenis rasa cinta, dan tidak paham rasa cinta manakah yang terlarang diberikan oleh seorang muslim kepada wanita, kepada orang kafir. Ya, pasal purna. Yuzkaru mufradan yatanawal nabiyyin. قال تعالى في حق الخليل وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة من الصالحين. وقال وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة من الصالحين. قال الخليل رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. وقال يوسف توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وقال سليمان وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المتفق عليه متفق على صحته لما كانوا يقولون في اخر صلاتهم السلام على الله قبل عباده السلام على جبريل السلام على ميكائيل السلام على فلانين. فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إن الله والسلام وإذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله الصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الصالحين فإذا قالها أصابت كل عبد صالح لله في السماء والأرض. فقد يذكر الصالح مع غيره كقوله تعالى فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. قال الزجاج وغيره الصالح القائم بحقوق الله وحقوق عباده ولفظ الصالح خلاف الفاسد. فإذا أطلق فهو الذي صلح جميع أمره ولم يكن فيه شيء من الفساد. فاستوت سريرته وعلانيته وأقواله وأعماله على ما يرضي ربه. وهذا يتناول النبيين ومن لهم. وكذلك لفظ الصالح, demikian juga kata-kata saleh, syahid, siddiq, terkadang disebut bersendirian. Maka kalau disebut sendirian, saleh saja, maka mencakup nabi. Maka semua nabi itu saleh. Semua nabi itu saleh. Ketika disebut kata-kata saleh, maka mencakup nabi. Nabi termasuk orang yang saleh. Tapi ketika disebut orang saleh dan nabi, maka solehnya tidak mencakup nabi. Allah berfirman di hakil khalil tentang al-khalil yaitu Ibrahim, wa atainahu ajrahu fid dunya, dan kami berikan kepadanya balasannya. balasan yang Allah berikan kepada Ibrahim di dunia adalah asana al-hasan, sanjungan yang baik, pujian dan sanjungan yang diberikan kepada Ibrahim oleh semua orang yang beragama. Yahudi memuji Ibrahim, Nasrani memuji Ibrahim, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga memuji Ibrahim. Wa inna fil akhirati laminas salihin, dan sesungguhnya Ibrahim di akhirat termasuk orang yang saleh. Wa atayna fid dunya hasanah, kami berikan kepada Ibrahim kebaikan di dunia. Wa inna fil akhirati laminas salihin, dan sesungguhnya Ibrahim di akhirat termasuk orang yang saleh. Waqala al-Khalil, dan al-Khalil Ibrahim alaihissalam mengatakan, Rabbi habli hukma wa alhiqni bisalihin, ya Allah berikanlah kepadaku hukma. Apa makna hukma? Maknanya di jalan lain maknanya ilmu. Ya Allah berikan kepadaku ilmu, wa alhiqni bis salihin, dan gabungkanlah aku ke dalam barisan orang-orang yang saleh. Maka hukmah di sini maknanya adalah hikmah. Karena hukmah itu bisa maknanya, ya, bisa dimakna hikmah. Mungkin juga bisa maknanya kekuasaan, hukum. Namun tafsirnya di jalan lain makna hukmah adalah hikmah, yaitu ilmu. Nabi Yusuf juga mengatakan, tawaffani muslimah, ya Allah matikanlah aku sebagai seorang muslim dan gabungkanlah aku bersama orang-orang yang saleh. Sulaiman juga mengatakan, wa adkhilni bi rahmatika, ya Allah masukkanlah aku ke dalam kasih sayangmu, yaitu surga. Fi'ibadika salihin, bersama hamba-hambamu yang saleh. Maka kata-kata saleh disebut sendirian, tercakup di dalamnya Nabi, para Nabi. Dan Nabi kita SAW dalam hadis yang sahih, al-muttafaq ala sihhatihi, yang disepakati kesahihannya karena dia muttafaqun alaih, karena diyakini oleh Bukhari dan Muslim. Setelah memiliki kaidah bahasanya hadis yang di statusnya muttafaqun alaih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, maka adalah hadis yang statusnya muttafaqun ala sihhatihi, disepakati ulama kesahihannya. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim itu statusnya adalah hadis yang disepakati kesahihannya. Bagaimana dikatakan asal Islam ini, al-muttafaq ala sihhati, yang disepakati kesahihannya. Tatkala para sahabat dulu mengatakan di akhir salat mereka, yaitu ketika tasyahud, mereka mengatakan assalamu ala Allah, keselamatan untuk Allah, qibala ibadihi, dari hamba-hambanya, keselamatan untuk Jibril, keselamatan untuk Mikail, keselamatan untuk Fulan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada kami, "Dzata yaumin," pada satu hari. "Innallahu wassalamu." Assalam itu adalah salah satu nama Allah. "Innallahu wassalamu." Salah satu nama Allah adalah assalam. Maka janganlah kalian katakan assalamu Allah, karena assalam itu adalah sama dengan Allah. Fa idza qa'ada ahadukum, maka jika salah satu kalian duduk fi salati, dalam salat yaitu duduk tasahud, falyaqul, maka adalah dia mengatakan. Menjadi dalil ulama yang mengatakan bacaan tasahud itu wajib, karena Nabi mengatakan falyaqul menggunakan lam amr, Karena dia mengatakan hukum asal perintah wajib, maka ini menunjukkan bahasanya bacaan tasyahud itu wajib. At-tahiyyatulillah, segala penghormatan itu milik Allah. Wassalawat wattayyibat, demikian juga as-salawat. Salawat di sini bisa dimaknai salat dan juga maknanya doa. Maka semua doa itu milik Allah, atau semua salat itu tertuju untuk Allah. Wattayyibat, dan yang menjadi milik Allah hanyalah yang tayyib-tayyib saja. Itu amal yang tayyib, sedekah dari harta yang tayyib, perkataan yang tayyib, itu yang milik Allah. Amal yang tayyib, amal yang baik, perkataan yang baik, sedekah dari harta yang baik, itulah yang jadi milik Allah, itulah yang diterima oleh Allah. Ada pun yang lainnya, maka tidak Allah terima. Tahiyat itu ada dua macam. Sebagaimana dikatakan dalam surah Al-Fauzan, tahiyat itu ada dua macam, tahiyat ta'zim dan tahiyat salam. Penghormatan, menghormati itu ada dua macam. Menghormati dalam artian mengucapkan salam, menyapa. Dan tahiyatu ta'zim, dan penghormatan dalam artian pengagungan. Dan ayat ini atau hadis ini, at-tahiyatu lillah, segala segala penghormatan yang dimaksudkan dengan tahiyat itu adalah tahiyatu ta'zim, penghormatan yang maknanya pengagungan. Dan tahiyyah di makna ta'zim itu adalah khusun lillah. Dan hadis ini at-tahiyyatulillah dijadikan dalil oleh Syaikh Fauzan untuk mengatakan haramnya hormat bendera. Dengan dalil haramnya untuk hormat bendera. Karena hormat bendera dalam bahasa Arab, bahasa Arabnya itu adalah tahiyyatul alam. Bendera dalam bahasa Arab, bahasa Arabnya hormat bendera itu tahiyatul alam. Atas setelah Al-Fawzan di fatwanya tentang masalah hormat bendera, beliau mengatakan tahiyatul alam itu adalah tahiyah bimakna ta'zim. Hormat bendera itu adalah penghormatan dalam makna pengagungan, bukan tahiyah bimakna penghormatan, bukan tahiyah bimakna salam, bukan penghormatan dalam bentuk sekedar menyapa dan mengucapkan salam. Dan semua tahiyyah bimakna tahzim itu lillah. Nah, hormat bendera, bendera hukumnya haram. Assalamualaikum ya Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan untukmu wahai Nabi dan rahmat Allah serta keberkahan Allah. Maka di sini ada untuk assalamualaikum ayat Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ka di sini diganti dengan orang ketiga sehingga assalamualaikum Nabi? Ini satu hal yang diperselisihkan ulama. Soalan tadi di sifat salatun Nabi, dan sebelumnya adalah Al-Hafidz Ibnu Hajar berpendapat, dan sebelumnya adalah sahabat Abdullah bin Mas'ud berpendapat setelah Nabi wafat, maka ya, yang kita katakan adalah assalamu alayka adalah assalamu ala Nabi. Sedangkan sebagian ulama yang lain, semisal Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, demikian juga Lajnah Da'imah yang ada di dalamnya Abdul Aziz bin Baz, ya, dan sebelumnya adalah sahabat Khalifah Umar bin Khattab, berpendapat meskipun Nabi telah wafat tetap assalamu alayka. Dan berkaitan dengan masalah ini, Abu Musa al-Abbas dalam buku beliau Sarah Adabul Masyi ila Salah karya Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan al-amru sa'ah, dua-duanya boleh. Mau assalamualaikum boleh, assalamualaikum Nabi boleh. Sebagaimana sahabat berselisih pendapat dalam masalah ini. Karena sahabat berselisih pendapat dalam masalah ini, maka ada sahabat yang mengatakan setelah Nabi wafat assalamu alayka, dan ada sahabat yang mengatakan setelah Nabi wafat itu menjadi assalamu ala Nabi, maka dua-duanya diperbolehkan. Ini penjelasan saya Abu Musa al-Abbas dalam buku beliau Sarah untuk Adabul Masyi ila Salah karya Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab. Assalamu alayna, atau kemudian di sini kalau kita mengambil pendapat Umar bin Khattab dan yang lainnya, maka di sini terdapat nida. Nida kepada Nabi, panggilan dan seruan kepada Nabi. Dan padahal Nabi telah meninggal dunia, apakah ini syirik? Ini nida dengan seorang yang gaib, yang tidak satu tempat. Apakah ini syirik? Maka penjelasan yang penting tentang maksudnya adalah penjelasan Syaikh Abdul Aziz Ar-Rai di mukadimah beliau untuk Syarah Faidul Arba. Dan mengatakan bahasanya nida, tidak semua nida itu syirik. Tidak semua bentuk panggilan kepada gaib, kepada orang yang tidak satu tempat, itu syirik. Terkatakan nida itu ada dua macam. Yang pertama adalah an-nida ma'at tolak, nida panggilan dan seruan diiringi dengan permintaan. Nah inilah nida yang hukumnya syirik jika ditujukan kepada gaib. Jika ditujukan kepada al-gaib, orang yang tidak satu tempat dengan kita. Yang kedua adalah an-nida namun tanpa tolak, memanggil namun panggilan tersebut tidak diiringi dengan permintaan. Maka berdasarkan penjelasan Syaikh Abdul Aziz Al-Qaib di sini, maka kita mendapatkan kejelasan hukum tentang seorang yang kepleset atau yang lain kemudian mengatakan tuh biung. Biung itu artinya ibu. Aduh ibuku. Dia kepleset kemudian bilang tuh biung. Tuh ibuku. maka apakah tuh biung itu kalimatus syirki ataukah tidak? Maka penjelasannya berdasarkan penjelasan Abdul Aziz Ar-Rais tadi. Apa makna orang mengucapkan tuh biung ketika kepleset? Apakah dia ini nida maaf tolap atau tidak? Apa maaf tolap atau tidak? Tidak ya. Karena makna tuh biung itu cuma sekedar ucapan lepas, ya, tidak diiringi dengan tolap, ya maka tidak sirik. Maka tidak sirik. Tapi tuh biung ini jika dimaksudkan adalah maaf tolap, ya, padahal biungnya di rumahnya, sedangkan keplesetnya di sini dengan gaib, maka ini baru syirik. Fa idza qalaha assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin, keselamatan untuk kita, untuk kami dan hamba-hamba Allah yang saleh. Fa idza qalaha, maka jika seorang hamba mengucapkan kalimat di atas asobat, maka doanya tersebut terkena mengenai kulla abdin salihin, semua hamba yang saleh, fisamawati fisamai wal ard, di langit dan di bumi. Dan di sini adalah dalil kaidah usuliyah, bahasanya jam'ul mufrad yufidul umum. Atau maksud saya mudah, jamak mudah yufidul umum. Maksudnya kata-kata jamak yang mudah, contohnya ala ibadillahi, ini maknanya umum. Karena kata Nabi ala ibadillah itu maknanya nanti akan mengenai semua hamba soleh di langit dan di bumi. Maka di sini dalil kaidah dalam ilmu usul fikih, bahasanya jamak yang mudhaf itu memberikan makna umum. Demikian penjelasan kaidah ini bisa dapatkan dari keterangan Syekh Muhammad bin Salahuddini, bisa beli untuk nazam waqaf. Kemudian yang kedua, terkadang kata-kata soleh disebut dengan kata-kata yang lain. Faulaika ma'alladina an'amma Allah, maka mereka orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasul itu akan bersama orang-orang yang Allah beri nikmat, yaitu para nabi, para siddiq, syuhada, atau para syahid dan orang-orang yang saleh. Maka orang yang saleh di sini tidak mencakup nabi. Kata-kata salihin di sini tidak mencakup nabi. Tentang siapa itu orang yang saleh? Seorang pakar bahasa Arab, Az-Zujjah dan yang lainnya mengatakan soleh adalah orang yang menunaikan hak Allah dan hak hamba-hambanya. Maka dalam kata-kata soleh, maka berdasarkan keterangan Az-Zujjah ini, maka kata-kata soleh itu sudah mencakup makna muslim. Orang itu berkarma, orang itu baru dikatakan soleh ketika dia menunaikan hak Allah, ibadah kepada Allah dan menunaikan hak hamba. Hak hamba adalah ketika ada kemungkaran, coba. Ketika ada orang salah, diingatkan. Maka dalam kata-kata soleh itu sudah terkandung makna muslih. Sudah terkandung makna muslih. Karena ini namanya soleh, kata juga bukan hanya menunaikan hak Allah, namun juga menunaikan hak hamba. Di antara hak hamba adalah dakwah, nasihat, amar ma'ruf nahi munkar pada orang-orang yang ada di sekelilingnya yang terjumus dalam kesalahan dan kekeliruan. Maka dari keterangan Az-Zujjaj ini kita dapatkan dua pelajaran penting. Yang pertama, keterangan Az-Zujjaj ini menunjukkan tidak benarnya persepsi orang tentang pengertian soleh. Karena pengertian soleh yang berkembang di masyarakat itu adalah cuma orang yang al-qa'im bihukukillah. Kalau orang itu rajin ke masjid, rajin sholat, rajin sarungan, kemudian rajin puasa, orang komentar, orang menilai, wah dia orang soleh. Padahal dia cuma mikirkan dirinya, enggak mikirkan lingkungannya yang rusak, bagaimanakah upaya memperbaikinya, mendakwai dan mendakwai lingkungannya. Ini pengertian soleh yang beredar di masyarakat. Orang soleh itu adalah orang yang rajin ke masjid, rajin ini, rajin beribadah. Ya, al-qa'id dihukukilah saja. Maka ini makna yang tidak benar. Karena soleh adalah orang yang mengumpulkan dua hal, menunaikan hak Allah dan menunaikan hak hamba. Maka orang disebut orang yang baik setelah dia menunaikan hak Allah, rajin beribadah, dan juga baik dengan tetangganya, dia berbuat baik dengan orang tuanya, dia berdak mendakwai lingkungannya. Inilah orang soleh. Kemudian pelajaran yang kedua dari perkataan Az-Zujjaj ini menunjukkan tidak benarnya anggapan sebagian orang bahasanya dalam kata-kata soleh itu belum mengandung makna muslih, orang yang memperbaiki lingkungan dan masyarakat. Ini satu hal yang tidak benar, karena yang benar dalam kata-kata soleh itu sudah terkandung makna muslih, upaya untuk memperbaiki lingkungan dan masyarakat. Karena orang yang sholat itu adalah syarat untuk disebut orang sholat adalah orang yang menunaikan hak hamba, dan di antara hak hamba adalah al-islah. Di antara hak lingkungan adalah al-islah, diperbaiki. Ada dakwah, ada upaya perbaikan. Nah, ini sampai di sini perkataan Az-Zujjaj. Kemudian Syekhul Islam mengatakan dan kata-kata soleh itu adalah kebalikan dari fasik. Fa'idha utlifa, maka jika kata-kata soleh itu disebutkan secara mutlak tanpa ada batasan, maka maknanya adalah orang yang baik semua perkaranya. Artinya tidak ada pada dirinya satupun dari sedikitpun kerusakan. Sehingga orang yang soleh adalah orang yang sama saja sahiratuhu wa alaniyatuhu, amalnya ketika sepi dan sendiri, dan amalnya ketika alaniyah di depan banyak orang. Wa aqwalu wa a'maluhu, dan semua perkataan dan perbuatannya adalah perkataan dan perbuatan yang yurdi rabbahu, membuat rabbnya ridho. Maka berdasarkan penjelasan ini, maka kata-kata soleh mencakup para nabi dan orang-orang di bawahnya. Ini pembahasan tentang istilah soleh. Walam tusidir kot ju'ilah huna ma'tuban ala nabiyyi waqat usifa bihi atau wasofa bi an nabiyyi bimisli kaulihi wasku fil kitab Ibrahim inau ka'atib sifat nabiya. Kata-kata soleh terkadang qadju'ila huna dijadikan dalam ayat ini, yaitu An-Nisa 69, atas kepada nabi. Di surat An-Nisa 69 Allah mengatafkan siddiq dengan nabi, an-nabiyyin bersiddiqin, pakai wawu. Dan kaidah mengatakan bahasanya al-afu yufidu at-tahayyur. Atap itu menunjukkan adanya dua hal yang berbeda. Maka berarti siddiq itu bukan nabi, nabi bukan siddiq. Artinya jika siddiq digandeng dengan nabi, maka siddiq tidak mencakup nabi. Waqad wasafa fi an-nabi, dan Allah juga telah mensifati para nabi dengan menyebut para nabi dengan sebutan siddiq. Dalam firman Allah Ta'ala, wadzkur fil kitab, dan ingatlah dalam Alkitab, ingatlah Ibrahim, innahu kana siddiqan nabiyya, sesungguhnya dia adalah seorang yang siddiq dan seorang yang jadi nabi. Maka ketika siddiq disebutkan sendirian, maka bisa digunakan untuk nabi. Tafsir lain, sebutkan kepada mereka, ingatkanlah kepada mereka berita Ibrahim yang ada dalam Alkitab. Sesungguhnya dia dalam Alkitab, beritanya adalah seorang yang siddiq, seorang yang berlebihan atau luar biasa dalam kejujuran, dan seorang nabi. Waktu fil kitab Idris, dan sebutkanlah dan ingatkanlah kepada mereka berita tentang Idris dalam Alkitab. Kita ukana sesekon nabi, ya, sehingga dia adalah seorang sesek dan nabi. Demikian juga wakadalika asyahid kodju ilahuna farin sesek wa salih. Demikian juga kata-kata syahid di sini di surat An-Nisa 69 itu digandeng farin, Allah jadikan sebagai gandengan, tergandengkan dengan siddiq dan soleh. Di samping ada di surat An-Nisa 69 juga ada surat di surat Az-Zumar 69 juga. Waji'a bin nabiyyin wa syuhada, dan didatangkanlah para nabi dan para syahid. Waktu dia bainahum bil haq, dan diputuskanlah di antara mereka dengan keputusan yang benar. Selain suhada di sini bukan orang yang mati syahid, maknanya kan tapi para saksi. Yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Karena Nabi Muhammad dan umat Muhammad itu akan jadi saksi untuk para nabi yang mengatakan bahwa para nabi telah melaksanakan tugasnya itu menyampaikan wahyu. Dan bil haq di sini maknanya bil adl. Dan akan diputuskan di antara mereka dengan keputusan yang adil. Walamma qujidat asyhadatu 'alan nas musifat bi al-ummatu kulluha. Dan ketika persaksian itu qujidat dikaitkan untuk dihubungkan dengan kata-kata manusia, maka persaksian atau syahadah itu menjadi sifat semua umat, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wakadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat pilihan. Wasata maknanya udulan, pilihan. Maka surat Al-Baqarah 143 ini dalil bahwasanya umat Muhammad adalah umat yang terbaik. Litakunu syuhada 'alan nas, supaya kalian jadi saksi atas seluruh manusia. Umat-umat akan jadi saksi para nabi dan mengatakan bahasanya para nabi telah menyampaikan wahyu kepada umatnya masing-masing. Bayakuna Rasul alaikum syahidah, sedangkan Rasul itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan jadi saksi atas kalian wahai umat Muhammad. Ya, di antara yang menjelaskan wasatan maknanya adalah pilihan tetap segala lain. Umatan wasatan maknanya tetap segala lain, khiyaran udulan, pilihan dan pilihan. Maka penjelasan ini baginya umatan wasatan maknanya adalah umat pilihan, dalil bahwasanya umat Muhammad adalah umat terbaik. Karena firman Allah, maka berkata dikasihanku mata wasata ini maknanya sama dengan kuntum khair ummatin ukhrijat lina. Fahadihi syahadatun muqayyadatun bi syahadati 'ala nas, maka persaksian yang dilakukan oleh umat Muhammad adalah persaksian yang bersyarat, yaitu persaksian atas manusia. Ka syahadatin mazkurati fi qawli, sebagaimana persaksian yang disebutkan dalam firman Allah, laula ja'u 'alaihi bi arba'ati syuhada. Seandainya mereka laula ja'u 'alaihi, seandainya mereka bisa mendatangkan 4 orang saksi atas tuduhan mereka, tuduhan zina mereka. Wastashhidu shahidaini min rijalikum, dan carilah 2 orang saksi dari kalangan laki-laki di antara kalian ketika kalian mengadakan transaksi utang piutang. Wa yastahadhi shahadatu al-mutlaqatu, dan syahadah dalam ayat-ayat ini, yaitu syahadah dalam Al-Baqarah 143, An-Nur 13 dan Al-Baqarah 282, itu bukanlah syahadah mutlaqah. Syahadah dalam 2 ayat ini, yaitu Al-Baqarah 283 dan An-Nur 13, bukanlah persaksian yang mutlak. Namun balzalika, namun maknanya adalah sebagaimana firman Allah, wa yattakhidha minkum syuhada, dan Allah jadikan di antara kalian syuhada. Maknanya syahadat mati syahid Al-Baqarah Al-Imran 140. Syuhadat itu kalau kita berbeda lain maknanya adalah mati syahid. Maka syuhada itu bisa maknanya, kalau di sini Syekhul Islam membedakan antara syuhada dalam artian syahadah muqayyadah dan syuhada dalam artian syahada mutlaqa. Maka dalam Al-Quran syuhada atau syahid itu bisa maknanya, maknanya mati syahid atau bisa maknanya saksi. Itu aja bahasa lainnya. Atau kalau bahasanya Syekhul Islam, syahadah muqayyadah, syahadah mutlaqah, atau bahasa bebasnya ya syahid atau syuhada itu bisa artinya saksi, jadi saksi, dan bisa artinya mati syahid. Maka syuhada di Al-Baqarah 143 itu artinya jadi saksi. Demikian juga An-Nur 13, Al-Baqarah 282. Adapun syuhada di Zumar 69 dan syuhada di An-Nisa 69, demikian juga Ali Imran 140, itu adalah syuhada artinya mati syahid. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.